Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa poin sebagai pendahuluan tafsir surat Al-Adiyat. Di antara poin yang kita sebutkan adalah tentang keutamaan surat ini. Kita telah sampaikan bahwa tidak ada hadis sahih secara khusus yang menceritakan tentang keutamaan surat Al-Adiyat secara spesifik. Namun ditemukan ada sebuah hadis yang dinilai palsu yang menyebutkan keutamaan surat Al-Adiyat. Sebutkan bunyi hadisnya dengan siapa nama ulama yang menilai hadis itu palsu. Silakan. Ya. Lebih keras lagi. Bagus. Ulama yang menyatakan siapa? Imam Nawawi. Hampir dapat ini bukunya, enggak bisa diparoh jadi dua ini. Dikasih enggak? Kasih. Enggak apa-apa nih. Ada yang bisa menyebutkan nama ulamanya enggak pakai hadiah? Al-Munawi. Bagus. Pertanyaan yang kedua, kandungan global dari surat Al-Adiyat ada tiga, sebutkan tiga-tiganya. Ya, cerita tentang kuda perang yang kedua, dua sifat dasar jelek manusia yang ketiga, solusi untuk mengatasi sifat tersebut. Silakan. Pertanyaan yang terakhir, kenapa banyak dalil di Quran dan hadis Nabi SAW yang menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir? Bagus, karena beriman kepada hari akhir akan memotivasi seseorang untuk beramal atau meninggalkan sesuatu yang jelek. Para hadirin dan sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM seperti di sekitarnya, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi, dan juga para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki tafsir rinci dari surat Al-Adiyat setelah kemarin kita membicarakan tafsirnya secara global. Pada malam hari ini kita akan membahas 5 ayat sekaligus. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Adiyat ini dengan sumpah. Dengan apa? Sumpah. Yang namanya sumpah itu pastikan ada media sumpahnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan salah satu di antara makhluknya sebagai media untuk bersumpah. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan makhluknya sebagai media sumpah kecuali kalau makhluk itu punya keistimewaan. Tidak sembarang memilih makhluknya. Dan ini pernah kita sampaikan ketika kita membahas surat Wal Asr. Ketika kita membahas surat Wal Asr. Apa makhluk yang digunakan oleh Allah sebagai media untuk sumpah di dalam surat Al-Adiyat? Mari kita dengarkan ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat. Apa artinya wal 'adiyat? Wal 'adiyat itu artinya demi yang berlari kencang. Wal 'adiyat artinya demi yang berlari kencang. Dhabha, suara yang terdengar ketika makhluk berlari kencang. Apa itu? Terengah-engah. Dhabha itu adalah suara yang muncul ketika makhluk berlari kencang. Bagaimana terengah-engah? Praktek dewek. Wal'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang sambil terengah-engah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak secara tekstual, tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang lari kencang itu, enggak disebutkan sama Allah. Wal 'adiyat artinya demi yang berlari kencang. Siapa yang berlari kencang itu? Enggak disebutkan sama Allah dalam ayat ini secara tegas. Makanya para ulama berbeda pendapat ketika membahas siapa sih yang dimaksud oleh Allah yang berlari kencang di sini. Ada dua pendapat. Ada berapa? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan yang berlari kencang adalah unta. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Unta. Unta apa bisa melayu, Ustaz? Bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, makanya kalau belum pernah lihat ya, ada balapan apa? Unta. Kalau di Madura ada karapan sapi, kalau di Arab ada karapan unta. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat yang mengatakan yang dimaksud adalah kuda perang. Pendapat yang pertama, apa tadi? Unta. Sebarang unta? Enggak. Unta yang sedang dipakai untuk berhaji. Kalau kuda, kuda dipakai ketika berperang. Sama-sama mulia enggak pekerjaannya? Sama-sama mulia. Yang satunya lagi haji, bukan untanya yang haji. Maksudnya dipakai untuk berhaji. Yang satunya lagi digunakan untuk berperang di jalan Allah. Pendapat yang pertama dianut oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ulama yang lainnya. Alasannya apa? Kok sampai mengatakan yang dimaksud itu unta? Kata beliau, surat Al-Adiyat ini makkiyah. Menurut beliau, apa? Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah. Kalau misalnya yang dimaksud dengan Al-Adiyat itu adalah kuda yang dipakai untuk perang, itu tidak pas. Loh, kenapa tidak pas? Karena sebelum hijrah ke Madinah itu belum disyariatkan perang, jihad. Belum. Jihad itu kapan disyariatkannya? Ketika Rasul sudah hijrah kemana? Ke Madinah. Masuk akal enggak? Masuk akal. Ini alasannya siapa? Ali bin Abi Thalib, pendapat yang pertama. Alasannya apa tadi? Surat ini adalah makkiyah. Makkiyah itu artinya diturunkan sebelum hijrah. Sedangkan sebelum hijrah belum ada jihad, karena jihad belum disyariatkan. Jihad disyariatkannya nanti ketika sudah pindah ke mana? Ke Madinah. Ini pendapat yang pertama. Kuat enggak argumennya? Kuat. Pendapat yang kedua. Katanya apa? Kuda. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mayoritas ulama. Yang biasa disebutkan dengan jumhur. Kalau jenengan baca buku-buku fikih, buku-buku syarah-syarah hadis, buku tafsir, itu ada istilah jumhur. Jumhur itu artinya adalah mayoritas, kebanyakan ulama menganut pendapat yang kedua. Kalau kebanyakan ulama, kira-kira argumennya kuat enggak? Kuat. Apa argumen mereka? Kata mereka, ayat yang berbicara tentang Al-Adiyat ini ada berapa? Ada 5. Seluruh ayat ini, 5 ayat ini menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kuda, bukan unta. Contoh, Wal-Adiyati Dhubha, lari apa? Kencang. Sekencang-kencangnya unta, masih lebih kencang kuda. Itu satu. Wal-Adiyati Dhubha, Fal-Muriyati Qadha, yang akan memercikkan api. Kalau unta itu enggak bisa memercikkan atau tidak memercikkan api, kurang memercikkan api, karena kakinya itu enggak sekeras kuda. Terus apa lagi? Fal mughirati subha, menyerang di waktu subuh. Ini lebih aneh lagi. Dari dulu itu jarang ada cerita unta digunakan untuk nyerang. Yang digunakan adalah kuda. Dan seterusnya. Fa wasat nabihi jam'a. Menyerang ke tengah-tengah pasukan musuh. Itu semuanya bercerita tentang kuda, bukan tentang unta. Kuat pendapatnya? Kuat. Berarti sama-sama kuat. Dalam masalah seperti ini ada 2 pendapat. Masing-masing punya dalil, punya argumen. Dan argumennya sama-sama kuat. Dalam masalah-masalah seperti ini tidak boleh saling gontok-gontokan, itu tidak boleh. Ya. Saling menjelek-jelekkan itu tidak boleh. Boleh memilih salah satu pendapat, tapi jangan menjelek-jelekkan. Ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh sebagian orang. Saking semangatnya memegang suatu pendapat, padahal itu adalah permasalahan ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil, atau tidak ada dalil yang jelas dalam masalah itu, dia memegang pendapat itu, kemudian yang lainnya semuanya disalahkan dan dianggap sesat. Sing bener kur nyongtok. Gak cukup sampai di situ, kemudian memaksa seluruh manusia untuk mengikuti pendapatnya. Ini adalah fanatisme gaya baru. Makanya kemarin ketika khutbah Jumat saya menyampaikan khutbah judulnya Ulama Antara Penghormatan dan Pengkultusan. Beda enggak antara penghormatan sama pengkultusan? Beda. Penghormatan itu bagus, pengkultusan itu jelek. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara menghormati sama mengkultuskan. Menghormati ulama harus, tapi enggak boleh sampai mengkultuskan. Ada sebagian orang di zaman kita ini yang mengkultuskan ulama, seakan-akan setiap apa yang disampaikan oleh ulama agung mesti benar. Gak ada manusia yang benar terusnya, gak ada. Kecuali Rasulullah SAW dan para Nabi alaihissalam, karena mereka adalah orang yang maksum, suci dari salah. Tapi kalau kayak ulama, sebesar apapun, setinggi apapun ilmunya, seluas apapun, ini kita bicara ulama, apalagi ustaz. Ustaz itu belum sampai ulama, ya. Ada sebagian orang nak udu ustaz anu sih ngomong mesti salah. Astagfirullahaladzim. Ini fanatisme gaya baru ini dan tidak boleh dibiarkan berkembang biak. Ya, pemikiran seperti enggak boleh dibiarkan berkembang biak karena berbahaya. Ya. Jadi sama-sama kuat ya. Pendapat yang pertama dianut oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah onta. Yang kedua, yang dimaksud adalah kuda. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Abbas dan mayoritas ulama. Mana yang lebih kuat Ustaz? Kayaknya yang lebih kuat pendapat yang kedua. Karena redaksi 5 ayat ini meyakinkan sekali bahwa yang dimaksud adalah kuda. Terus bagaimana Ustaz menjawab argumennya Ali ibn Abi Thalib yang mengatakan bahwa surat ini saat kalau bicara tentang perang belum diwajibkan perang saat itu. Jawabannya kata sebagian ulama, perang menggunakan kuda itu sudah dikenal dari zaman dulu kala sebelum datangnya Islam. Sebelum Rasul SAW diutus, jangankan sebelum hijrah, bahkan sebelum Nabi SAW diutus, itu orang-orang sudah pakai kuda untuk perang. Jadi tidak apa-apa Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang kuda yang dipakai untuk perang, walaupun itu bukan dipakai oleh siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak masalah. Cuman bedanya, kalau peperangan sebelum datangnya Islam itu ada yang benar, ada yang keliru. Yang namanya perang kan kadang-kadang cuma gara-gara masalah sepele terus perang. Kalau setelah datangnya Islam tidak ada perang kecuali dengan etika dan tujuan yang dibolehkan oleh Islam. Yang ada hanya perang yang benar saja. Ini adalah argumen untuk menjawab dalilnya pendapat yang pertama. Jadi yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang menyebutkan bahwa al-adiyah artinya adalah kuda perang. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, apa bunyinya? Falmuriyati qadah. Yang artinya adalah kuda tersebut memercikkan bunga api. Kenapa bisa sampai memercikkan bunga api? Bukan karena membawa korek, tidak. Tapi karena kuku dari kakinya tersebut berbenturan dengan batu. Atau batu yang kena kakinya itu loncat, kemudian saling berbenturan antara batu itu satu sama lainnya. Makanya menimbulkan percikan api. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa perkasanya kuda tersebut. Kalau kuda enggak perkasa, ya seperti kita lah, kalau kita lari bisa menimbulkan api enggak? Ya, kuda itu sering dijadikan sebagai simbol keperkasaan. Ya, makanya konon ada susu kuda. Kok apal? Ya, saking perkasanya dan saking kencengnya. Ya. Kalau kita lari itu enggak mencolok batunya karena kita larinya enggak kencang. Tapi ini sudah dia perkasa, larinya kencang, akhirnya batu-batu itu berterbangan dan saling berbenturan satu sama lainnya dan menimbulkan bunga-bunga api. Ini ayat yang keberapa? Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga bunyinya fal mughirati subha. Ada yang tahu artinya? Yang menyerang di waktu pagi. Ayat ini sedang mengajarkan kepada kita salah satu siasat di dalam berperang. Apa itu, Ustaz? Kalau orang mau perang, itu harus memilih waktu yang pas. Waktu yang pas kuwi ora diitung nang primbon ora. Wetone iki kepriwe. Seperti biasanya orang kalau mau barang gawe. Enggak tahu jenengan masih gitu-gitu enggak? Masih? Bangetan. Sengaja sih ngomong kebangetan. Kalau misalnya menghitung hari, oh iki pas lagi tanggal abang, ya ora apa-apa kalau itu. Jadi yang dimaksud dengan memilih waktu yang tepat itu bukan yang tadi dipakai oleh banyak orang, bukan. Tapi adalah memilih waktu untuk menyerang ketika musuh sedang lengah. Ketika musuh lagi tidak siap. Dalam konteks ini, biasanya musuh tidak siap itu kapan? Ketika pagi-pagi. Pagi-pagi itu bukan maksudnya jam 7. Pagi-pagi itu maksudnya pagi masih pagi buta. Ya, jadi masih gelap. Biasanya saat itu musuh masih tidur. Kalaupun sudah bangun, biasanya bangun untuk pipis. Terus tidur lagi. Berarti masih apa? Siangup. Ya. Belum pulih kesadarannya. Coba sih, coba yang ada enggak yang ngantuk di sini? Enggak ada, coba dibangunkan. Mungkin belum pulih itu. Ya. Kalau orang baru bangun tidur, itu biasanya belum pulih. Ya. Nah, makanya Nabi SAW sengaja memilih kapan? Ketika pagi-pagi. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saat itu musuh belum siap. Dan kebanyakan perang-perang Nabi SAW itu beliau mulai menyerang di pagi buta. Mari kita dengarkan salah seorang sahabat Nabi SAW bercerita tentang salah satu peperangan Nabi SAW, yaitu ketika beliau berperang di perang namanya Perang Khaybar. Perang apa namanya? Khaybar. Diceritakan oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, salah satu saksi mata sekaligus beliau ikut perang itu. Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbih. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mengajak kami perang, tidak pernah beliau itu menyerang kecuali ketika menunggu waktu subuh, waktu pagi. Wa yanzur, ketika masuk waktu pagi, beliau menunggu, menanti, melihat. Apa yang beliau lihat? Fa in samia adzanan kaffa anhum. Kalau masuk waktu subuh, dari wilayah yang akan diserang terdengar suara adzan, maka beliau enggak jadi nyerang. Kenapa? Kenapa? Teman Muslim, Muslim masa mau diserang? Paham ya? Jadi ada maksudnya juga. Nabi SAW menunggu sampai pagi itu bukan hanya sekedar masalah siasat, tapi juga memastikan ini wilayah yang berhak untuk diserang atau tidak. Kalau dengar azan, enggak jadi menyerang Nabi SAW. Wa illam yasma' azanan aghara alaihim. Seandainya Nabi SAW tidak mendengar azan, amleng, sepi, maka Nabi SAW menyerang mereka dan menyerbu. Kira-kira di kampung yang jenengan subuh ada azan enggak? Alhamdulillah. Walaupun mandan telah-telah. syukur berarti ini masih muslim. Sudah. Kemudian Anas bin Malik cerita, ketika kami pergi bersama Nabi SAW dalam perang Khaybar, kami sampai di wilayah itu pada malam hari. Sesampainya kami di sana malam hari, Nabi SAW tidak langsung menyerang seperti biasanya. Beliau menunggu di situ sampai datang waktu subuh. Ketika datang waktu subuh, dimat-matakan, didengarkan, ternyata tidak ada suara azan. Langsung Nabi SAW menaiki kudanya, diiring para sahabatnya, dan Nabi SAW menyerbu. Yang namanya serbuan pasti menimbulkan goncangan, suara. Orang-orang yang ada di Khaybar, sehingga saya orang Yahudi, saat itu mereka kaget. Dan mereka teriak-teriak, oh Muhammad sama pasukannya udah datang, Muhammad sama pasukannya udah datang. Akhirnya pada keluar. Senemunya mereka apa yang dibawa. Sampai diceritakan dalam hadis itu ada yang bawa sekop. Bawa apa? Sekop. Yang lebih konyol lagi ada yang bawa ranjang. Keranjang. Karena lagi apa? Belum sadar gitu, lagi bingung. Oh senemunya, gue sesuai anak sih gak bawa pacul, anak sih gak bawa. Memang pacul kalau buat macul mantep, tapi kan nggak mungkin masa pacul berhadapan dengan pedang. Ketika Nabi SAW melihat orang-orang yang di Khaybar itu pada berlarian membawa alat-alat yang tidak genah tadi itu, ya, Nabi SAW mengucapkan takbir Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Kata Nabi SAW, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Khaybar akan hancur, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berteriak, Inna idha nazalna bisahati qawmin fasa'a sabahul mundharin. Sesungguhnya kami kalau sudah menyerang suatu kaum, pasti pagi kaum tersebut akan menjadi sesuatu yang paling buruk buat mereka, karena mereka sudah diingatkan. Hadis riwayat Bukhari. Masih banyak ceritanya. Ini sampai di sini saja. Yang penting kita tahu bahwasanya Nabi SAW menyerang kapan? Pagi hari. Seperti apa yang diajarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat keberapa? Ayat yang ketiga. Fal mughirati subha. Di dalam kisah tadi itu sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita petik di dalam berjihad. Saya sebutkan satu saja karena waktu yang terbatas. Sebelum berjihad, Nabi SAW itu selalu memastikan yang akan diserang ini layak untuk diserang atau tidak. Alias muslim atau bukan. Di antara cara memastikannya adalah dengan mendengar suara azan. Berarti jihadnya Nabi pakai etika enggak? Pakai. Bahkan sebelum Nabi SAW menyerang, Nabi SAW sudah mendakwai mereka terlebih dahulu. Jadi tidak seperti apa yang digambarkan oleh media barat bahwasanya Islam itu adalah agama yang haus darah. Saingan nanti sama vampir nanti. Digambarkan Islam adalah agama yang haus darah. Sukanya cuma bunuh saja. Enggak seperti itu. Nabi SAW itu ketika akan menyerang itu mendakwai dulu. Diterima alhamdulillah, enggak diterima ditawari. Untuk tetap dalam agamanya dan membayar jizyah. Jizyah itu ya semacam upeti lah ya, semacam upeti. Kalau enggak mau juga baru kemudian diberi peringatan. Setelah sekian beri peringatan enggak mau juga baru kemudian menyerang. Menyerang pun itu juga memastikan dulu apakah ini terdengar suara azan atau tidak. Ini etika. Oh, berarti perang juga ada etikanya, ada. Mari kita bandingkan dengan praktek sebagian orang di zaman kita ini yang menamakan apa yang mereka lakukan sebagai jihad dengan cara ngebom di sana sini. Kira-kira di tempat yang dibom itu terdengar suara azan enggak? Nang masjid malah boleh ngebom. Para kebangetan. bukan hanya milih kampung yang terdengar yang tidak terdengar suara azan, malah di masjidnya ngebom. Apa orang kebangetan? Ya. Maka ini perlu diperbaiki. Ya. Perlu diperbaiki. Niat yang bagus itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu yang mumpuni tentang masalah jihad tersebut. Ini adalah ayat keberapa? Ayat yang ketiga, fal mughirati subha. Yang keempat, fa'athar nabihi naq'a. Fa'athar nabihi naq'a artinya adalah kuda-kuda itu menerbangkan debu. Naq'a itu artinya adalah debu. Kenapa? Karena cepatnya lari tersebut, lari kuda tersebut dan lincahnya. Jadi kuda itu lari, maju mundur, akhirnya debu itu berterbangan. Tidak semua orang akan kuat menghadapi kondisi seperti itu. Karena perang itu adanya darah, kepala, ujuk-ujuk, gelundung. Tau-tau ada gelundung kepala, tau-tau ada tangan, tok. Itu gak semua orang siap untuk menghadapi seperti itu. Kadang-kadang pun jeleng ketih ayam disembelih bebis semaput. Gak tahu jenengan berani nyembelih ayam gak? Biasanya lah semuanya lah dititipakan mengendi potongan ayam baik. Latihan. Jangankan nyembelih kambing, nyembelih ayam saja belum, mungkin masih ada yang belum berani karena melihat takut melihat darah. Loh gimana seperti ini? Jadi peperangan menimbulkan debu, kemudian ada darah yang berceceran di mana-mana. Ini adalah ayat yang keberapa? Yang keempat. Ayat yang terakhir yang kita bahas pada malam hari ini adalah ayat yang berbunyi fawasat nabihi jama'ah. Artinya bahwa kuda-kuda tersebut karena saking beraninya pasukan berkuda itu, mereka menyerang musuh sampai kemana? Sampai ke tengah-tengahnya. Tidak seperti orang-orang yang cuma nyerang cuma di depan saja, enggak. Ini kak, misalnya ya, misal, ini pasukan misalnya. Kemudian kalau orang nyerang cuma sekedar formalitas, yang penting tangting tangting tangting ting, melayu mengguri. Ini penakut ini cuma formalitas saja ini. Oh, ustaz jihad, coba aku tangtung tangtung dan melayu mengguri, bareng menang melu, oh menang. Harta rampasannya dibagi-bagi. Enggak, ini fawasat nabi jama' sampai ke mana? Sampai ke tengah-tengah. Jadi nyerbu terus sampai ke tengah-tengahnya kemudian berperang. Itulah keberanian pasukan kaum muslimin. Makanya tidak heran dalam sejarah-sejarah itu selalu yang namanya jumlah pasukan kaum muslimin selalu lebih sedikit. Contohnya perang Badar, perang Uhud, kaum muslimin 300, kemudian kaum musyrikin sampai 1000-an. Bahkan kalau di zaman-zamannya Khalid bin Walid setelah meninggalnya Rasul SAW itu ketika berperang melawan Persia atau Romawi itu perbandingannya bisa 3000 lawan 20.000 atau bahkan sampai 100 atau lebih, 100.000 lebih. Diceritakan Khalid bin Walid itu pakai pedang itu sampai 8 kali pedangnya patah. Tugel. Jangan tahu tumpun pedang apa? Tugel. Tugel itu karena terlalu banyak untuk memenggal leher. Masya Allah. Itulah keberanian. Makanya orang-orang Romawi, orang-orang Persia saya itu kalau mendengar kaum muslimin langsung apa? Mengkeret. Pernah diceritakan, ini intermezzo ya. Pernah diceritakan ada pasukan kaum kufar ketemu sama pasukan kaum muslimin. Orang-orang kafir itu terkenal badannya apa? Besar-besar. Akhirnya mereka sok-sokan. Salah seorang dari kaum muslimin ada yang badannya tinggi sekali. Akhirnya oleh pas panglima saat itu, saya lupa nama panglimanya, karena mereka sok-sokan badannya tinggi, dikirimkan celananya. Tentara kaum muslimin yang sangat apa? Tinggi. Dikirimkan celananya ke orang-orang kafir. Disuruh dipakai sama mereka. Ternyata apa? Ketika dipakai sampai kepala. Ini tentara ini terkenal sekali, saya lupa namanya tuh. Jadi kalau naik kuda itu sikilnya apa? Langsrah. Padahal ya cuma satu saja gitu. Itu siasat, itu siasat dalam berperang. Jadi ayat ini, lima ayat ini menceritakan kepada kita bahwa kuda itu punya keistimewaan dan salah satu manfaat utamanya adalah untuk berjihad fi sabilillah. Karena kuda punya kelebihan larinya cepat dan seterusnya, kemudian kuat. Makanya kuda ini punya spesialisasi. Spesialisasinya kuda itu untuk berperang. Sebagaimana hewan yang lain kayak onta, onta itu punya spesialisasi. Apa spesialisasinya? Ngangkut. Nek caranya dewek siki apa? Truk. Ya. Jadi onta itu punya spesialisasi sebagai alat angkut. Makanya dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishaqqil anfus." Dan dia bisa mengangkut barang-barang beban kalian ke suatu negeri yang tidak bisa kalian capai kecuali dengan susah payah. Dengan bantuan unta dan juga hewan-hewan yang lainnya. Makanya unta punya kelebihan. Jenengan nanti bisa baca searching di internet bagaimana kelebihannya unta, mulai dari minumnya yang bisa sekali minum sampai 150 liter. Berapa? Dan itu bisa ditahan di kantungnya sampai berbulan-bulan. Jadi sekali ngombe bisa awet. Makanannya dan seterusnya, pokoknya luar biasa unta itu. Kalau di makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa mereka itu tidak mencermati bagaimana unta itu diciptakan? Jadi di sini kita diajak oleh Allah untuk mencermati ciptaan Allah. Jadi unta punya spesialisasi, kuda juga punya spesialisasi. Kemudian 5 ayat dalam surat Al-Adiyat ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia Allah. Kuda itu karunia atau bukan? Karunia. Karunia Allah itu bisa jadi digunakan untuk kejelekan, kemudian mendatangkan dosa. Bisa jadi digunakan untuk kebaikan, kemudian mendatangkan pahala. Makanya kemarin saya bawakan bahwa Nabi SAW itu pernah mengatakan al-khailu thalathatun, kuda itu ada 3 jenis. Masih ingat? Yang pertama pahala, yang kedua dosa, yang ketiga apa? Yang ketiga tidak berpahala, tidak berdosa. Yang pertama berpahala kalau digunakan untuk berjihad di jalan Allah untuk kebaikan, contohnya jihad. Yang kedua mendatangkan dosa kalau digunakan untuk bersombong-sombongan. Yang ketiga tidak dosa tidak pahala untuk menutupi kebutuhannya, ya digunakan untuk berdagang dan seterusnya. Dan hampir seluruh nikmat Allah itu seperti itu. Golok, bendo. Bendonya satu, tapi kalau dipegang sama ustaz, sama perampok beda. Sama ustaz digunakan untuk kebaikan, apa? Nyembelih. Dapat pahala enggak? Pahala. Ya, berkurban, menyembelih. Kalau dipegang sama perampok, gua nyembelih. Nyembelih siapa? Hah? Nyembelih wong, ya. Seperti itulah, ya. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa jadi digunakan untuk kebaikan, kemudian mendatangkan pahala, bisa jadi digunakan untuk kejelekan, kemudian mendatangkan dosa. Kecantikan, sama juga kecantikan ibu-ibu yang dikatakan kecantikan. Kalau kecantikan itu dipamerkan kepada orang lain yang tidak halal, bahkan sengaja keluar untuk menampakkan kecantikannya, mendatangkan dosa. Tapi kalau tubuhnya yang molek, yang cantik itu dia persembahkan untuk suaminya, akan mendatangkan bahkan sampai nikmat-nikmat yang sifatnya teknologi kontemporer, sarana telekomunikasi, sarana informasi, radio, seperti itu juga. Radio tergantung digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik, akan mendatangkan dosa. Kalau digunakan untuk mendengar pengajian, akan mendatangkan sama kamera dan seterusnya, HP dan seterusnya. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara menggunakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.